Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau berbagi resep JSR dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu resep untuk mengatasi asam lambung atau yang dikenal dengan GERD. Penyakit asam lambung atau GERD ini adalah suatu kondisi di mana penderitanya mengalami rasa terbakar di dada akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Gejala utama dari asam lambung atau GERD ini adalah rasa terbakar di dada yang bertambah parah apabila setelah makan atau saat berbaring. Gejala ini juga dapat disertai dengan keluhan seperti sering sendawa, mual, dan muntah. Jadi yang kita butuhkan adalah satu ruas jahe seukuran jempol dewasa. Lalu kayu manis kita pakai satu batang aja. Terus 1 sendok teh ketumbar, dan nanti kita kasih madu 1-2 sendok makan. Tentu juga air panas ya, air panas sebanyak 300 ml. Langsung ini akan saya kupas, dan bisa diiris-iris atau dikeprek bebas. Ini dia jahe dan kayu manisnya sudah saya cuci. Langsung aja dipotong-potong jahenya. Geprek sebenarnya lebih simpel, tapi oke, bisa dipotong aja. Sip. Langsung kita masukkan aja ke gelasnya. Lalu 1 sendok teh ketumbar. Dan 300 kurang lebih 300 ml air. Nah, ini dia. Simple banget kan? Ini dia ramuannya, cukup gampang. Ini nanti kita tunggu sampai hangat, lalu dikasih 1-2 sendok makan madu murni. Terus untuk minumnya, diminum pada saat perut kosong 1-2 kali sehari tergantung tingkat keparahan. Ini yang gak kalah penting, saya sudah punya catatan yang saya ambil dari murid online-nya Dr. Zaidul Akbar, yaitu Mbak Rosalina. Terima kasih untuk Mbak Rosa yang sekarang tinggal di Korea, kalau gak salah. Nah, pola makan ini bukan hanya untuk penderita asam lambung atau GERD, tetapi juga bisa untuk seseorang yang menderita penyakit mah dan punya masalah pencernaan lainnya. Nah, yang pertama adalah wajib merubah pola makan menjadi makan makanan yang full nutrisi atau sehat. Terus rutin puasa. Lalu rutin membuat infused water seperti kurma, jahe, kunyit, atau seduhan rempah yang lainnya. Ini yang penting banget ini. Stop makan makanan penyebab pH darah menjadi asam dan merusak lambung. Apa aja itu? Gula pasir, semua produk tepung terigu, gorengan, produk susu sapi dan olahannya, minyak sawit, nasi putih, ayam boiler, penyedap, makan makanan pengawet, pengembang, junk food, dan lain-lain. Itu semua di stop atau diganti dengan misalnya nasi putih diganti dengan kentang, ubi, atau nasi coklat, nasi merah. Lalu rutin membuat infused water atau seduhan lemon atau jeruk nipis. Nah, biasakan perlahan dan bertahap, dimulai dari dosis kecil, satu iris, lalu mungkin next seperempat, setengah, lalu satu buah. Nah, juga jangan khawatir karena jeruk nipis ini sangat baik untuk lambung dan maag. Jadi, katakan pada tubuh Anda bahwa Anda baik-baik saja. Saya sehat, saya sembuh, minuman ini baik untuk tubuh saya, gitu ya. Jadi semacam kasih afirmasi atau sugesti ke tubuh sendiri, ajak ngobrol badan sendiri gitu. Lalu minum segelas air minimal 30 menit sebelum makan. Dan tidak minum pada saat makan karena bisa menyebabkan asam lambung naik. Terus kunyah makanan perlahan, biarkan enzim di mulut keluar secara maksimal. Lalu kurangi konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air karena memicu naiknya asam lambung dan sendawa. Buah yang banyak air apa? Misalnya semangka. Terus jangan tidur sehabis makan. Posisi makan juga tegap, jangan miring, jangan bersandar. Lalu jangan stres, perbaiki mood, usahakan selalu tersenyum dan bahagia. Karena bahagia memicu hormon endorfin yang bersifat menenangkan. Terus perbanyak konsumsi labu, ubi, kolang-kaling, zaitun, dan VCO. Yang terakhir adalah hindari minuman dingin, minuman bersoda, dan pemanis buatan. Oke, selamat berjuang, semoga yang sakit segera disembuhkan. Dan jangan lupa selalu berdoa minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.